Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Dalam pembahasan Al-Kabair, pembahasan tentang macam-macam dosa besar, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dalil-dalil dari Quran maupun Sunnah yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang keharaman dosa sihir. Dan sihir adalah bagian daripada dosa-dosa besar yang pelakunya diancam dengan ancaman neraka iyadan billah. Dari dalil-dalil yang ada, kita mendapati bahwasanya sihir ini termasuk daripada pembatal-pembatal keislaman. Tatkala seorang masuk ke dalamnya, mempelajarinya, mempercayainya, mengamalkannya, maka dia secara otomatis setelah ilmu yang dia dapatkan, dia menjadi murtad, bukan lagi muslim. Dan juga telah kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan bagaimana solusi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sihir ini. Dikarenakan sihir adalah sebuah perkara yang nyata adanya, benar-benar ada, dan bisa mencelakai seseorang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana bimbingan Islam, bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menangkalnya sebelum terjadi ataupun setelah terjadi. Walhamdulillah, pembahasan ini telah kita bahas bersama di pertemuan sebelumnya. Dan pembahasan tentang dosa sihir, dosa besar yang disebutkan dalam kitab ini sebagai dosa besar ketiga, telah kita anggap selesai. Maka berikutnya ikhwah, kita masuk pada dosa besar yang keempat yang dibawakan oleh penulis dalam kitabnya Al-Kabair, yaitu Al-Imam Al-Hafidz Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Fayaqulul muallif, maka muallif berkata, al-kabiratur rabi'ah, dosa besar yang keempat, fi tarkis salah, dosa meninggalkan sholat. Sholat ini ikhwani fillah adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Bahkan sholat dinyatakan sebagai tiang agama, imaduddin. Tatkala seorang beragama tanpa sholat, maka seperti dia berteduh di sebuah tempat tanpa tiang, dan tidak akan mungkin berdiri sebuah bangunan tanpa tiang. Begitu pula tidak akan berdiri Islam seseorang tanpa sholat yang dia lakukan. Istimewanya sholat, kita semuanya telah mengetahuinya. Satu-satunya syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut umatnya tanpa perantara siapapun. Untuk menerima syariat sholat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mi'rajkan. Allah angkat beliau ke langit untuk langsung menerima syariat sholat yang tadinya berjumlah 50 kali selama sehari semalam. Namun dengan rahmat dari Allah Jalla wa'ala, kemurahan darinya, maka Islam atau Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi kewajiban sholat yang tadinya 50 kali sehari semalam menjadi hanya 5 kali saja. Fahiya khomsun fil marrati wa khomsun fil ajr wa khomsuna fil ajr. Maka sholat ini memang secara pelaksanaannya adalah 5 kali dalam sehari, namun secara pahala dia adalah 50 kali. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sholat menjadi tiang agama. Maka siapa yang meninggalkannya, maka sangat-sangat dikhawatirkan keislamannya. Baik dia meninggalkannya karena penentangannya terhadap kewajiban sholat, atau dia meninggalkannya karena bermalas-malasan. Semuanya berada dalam bahaya. Semuanya berada dalam ancaman. Berada dalam suatu yang membahayakan dirinya, yaitu membahayakan agamanya. Al-Imam Az-Zahabi menukilkan kepada kita ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk menekankan kepada kita betapa jeleknya, betapa buruknya orang yang meninggalkan sholat. Dan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu lebih parah dibandingkan orang yang berzina dan mencuri. Orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang telah terjatuh dalam dosa yang lebih tabu, yang lebih jelek dibandingkan dosa-dosa seperti perzinahan, pencurian, korupsi, berdusta, dan semisalnya. Dikarenakan dosa-dosa di atas adalah dosa-dosa yang tidak terancam secara langsung pelakunya kafir. Pencurian, perzinahan, perampokan, dan yang semisalnya. Bahkan perbuatan homoseksual pelakunya tidak terancam secara pasti di dalam hadis sebagai orang yang kafir. Tapi orang yang meninggalkan sholat, maka nanti akan kita lewati bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadikan dosa meninggalkan sholat ini adalah sebuah kekafiran yang mengeluarkan seorang dari keislaman. Nanti akan kita bahas tatkala kita membaca hadis tersebut. Ayat yang beliau bawakan yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat, adalah surah Maryam ayat yang ke-59. Di mana konteksnya dalam surah Maryam ini Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang nabi-nabinya yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang manusia-manusia terbaik yang ia pilih di atas muka bumi ini. Maka di ayat yang ke-58 Allah mengatakan, ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi. yang Allah ceritakan pada ayat-ayat sebelumnya, pada ayat sebelum 58 adalah nabi-nabi yang Allah berikan nikmat kepada mereka yang termasuk daripada keturunan Adam. Maka di ayat yang ke-59 Allah mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Maka datang setelah mereka, datang setelah generasi para nabi, generasi yang أَضَاعُ الصَّلَاةَ, generasi yang menelantarkan sholat, wattaba'u syahwat, dan mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, maka sungguh mereka akan menjumpai kecelakaan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan generasi yang akan datang di waktu-waktu mendekati hari kiamat. Generasi-generasi setelah para nabi alaihimus salatu wassalam. Generasi yang datang setelah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, generasi-generasi terakhir. Di mana tidaklah datang suatu masa melainkan masa yang berikutnya itu lebih buruk dibandingkan masa yang sebelumnya. Semakin dekat hari dengan hari kiamat, maka kondisi manusia akan semakin parah. Kondisi manusia akan semakin hancur. Moralnya, akhlaknya, akidahnya. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah gambarkan tentang beberapa kehancuran yang terjadi pada generasi tersebut, yang menyebabkan generasi tadi akan menjumpai kecelakaan dan kebinasaan. Mereka adalah generasi yang adha'u shalah, generasi yang menelantarkan salat, wattaba'u syahawat, dan generasi yang mengikuti hawa nafsunya. Terhadap perintah mereka tidak peduli, tidak mereka lakukan, bahkan perintah terbesar dalam agama mereka yaitu salat, mereka tidak penuhi itu. Dan dalam perkara maharim, dalam perkara keharaman-keharaman, mereka juga tidak peduli. Selama itu sesuai dengan syahwatnya, maka dia ikuti, tak peduli seberapa besar dosa yang akan dia dapatkan. Nah, generasi-generasi yang semisal ini, ikhwani fillah, adha'u sholata wa taba'u syahwat, adalah generasi yang fasawfa yalqawna ghayya, akan menjumpai ghay, akan menjumpai kecelakaan. Disebutkan dalam beberapa tafsir, ghay maknanya adalah sebuah lembah di neraka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maksudnya menelantarkan sholat dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Fa'adha'u sholat التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها فتهاونوها وضيعوها. Mereka menelantarkan salat yang mereka diperintahkan untuk menjaganya dan mendirikannya. Mereka sia-siakan, mereka tidak kerjakan, padahal salat itu adalah tiang agama. Wa mizanul imani wal ikhlas li rabbil alamin, dan padahal salat itu adalah barometer keimanan dan keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allati hiya akadul a'mali wa afdalul khisal, padahal salat ini adalah amalan yang paling ditekankan, amalan yang paling mulia di dalam Islam. Tatkala ada sebuah generasi menelantarkannya, tidak melakukannya, tidak punya kepedulian terhadapnya, maka jangan ditanya terhadap syariat-syariat yang lain. Kata Syekh As-Sa'di, kanu lima siwaha min dinihim atya'. Kalau sebuah generasi itu sudah tidak peduli dengan sholat, sudah menelantarkan sholat, tidak menganggap sholat adalah sebagai ibadah yang penting pada dirinya, maka pasti dia terhadap perintah-perintah yang lain dalam agama akan lebih menerlantarkan. Dia pasti akan lebih acuh tak acuh kalau sholat saja dia tidak peduli, apalagi poin-poin perintah yang lain dalam syariat Islam ini pasti. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, sebagaimana kata beliau Asy-Syaikh As-Sa'di, yang namanya sholat itu adalah mizanul iman, barometer keimanan. Jadi kalau sampean antum dan antuna kenal dengan seseorang dan ingin menjadikannya sebagai teman, maka lihat sholatnya. Kalau sholatnya dia tidak baik, maka pasti terhadap perkara-perkara yang lain jauh lebih buruk, gak akan baik. Ya. Tatkala seorang menerlantarkan sholat, pasti kejujuran dia terlantarkan. Tatkala seorang meninggalkan sholat, pasti amanah pada dirinya tidak ada harganya. Maka hati-hati. Karena sholat itu adalah mizanul iman, barometer keimanan. Begitu pula para orang tua, tatkala ingin menikahkan anaknya, anak perempuannya dengan seorang lelaki, maka yang harus menjadi pertanyaan pertama tentang kriteria lelakinya ini, apakah dia orang yang menjaga sholatnya? Kalau sholatnya dia jaga, maka silakan tanya ke sifat-sifat berikutnya. Tapi kalau sholat saja dia terlantarkan, jangan ambil resiko. Perkara yang paling diperintahkan dalam agamanya saja dia terlantarkan, apalagi kelak urusan rumah tangganya. Pasti akan lebih dia terlantarkan lagi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ayat yang pertama. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh beliau rahimahullah untuk menunjukkan kepada kita akan jeleknya dosa meninggalkan sholat adalah suratu Al-Ma'un, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailun lil musallin alladhinahum an salatihim sahun alladhinahum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Tatkala Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang tidak mempercayai hari pembalasan, sehingga mereka berbuat semena-mena, mereka berbuat sesukanya, tidak memperhatikan rambu-rambu agama, maka di antara sifat yang mereka lakukan pasti fawailun lil musallin. Allah firmankan tentang sholat mereka, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Karena bisa jadi orang yang mendustakan hari pembalasan juga sholat. Tapi sholatnya gimana? Alladzinahum an sholatihim sahun, yang mana mereka itu dalam sholat mereka lalai. Sahun. Mereka sholat tapi lalai. Apa maksudnya? Dijelaskan beberapa tafsiran terkait dengan makna lalai di dalam sholat atau lalai dari sholat, dijelaskan tentang makna ini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ada beberapa makna. Yang pertama, orang yang lalai dari sholat adalah orang yang dahulunya termasuk daripada ahli sholat, namun dia melupakannya dan tidak lagi menjadi ahlu sholat. Ya. Dia tadinya adalah orang yang sholat, tapi dia melupakan sholat sehingga dia tidak lagi menjadi orang yang sholat. Itu makna yang pertama, dia tinggalkan sholat. dia enggak pedulikan lagi. Entah karena futurnya dia atau karena perkara dunia yang menjadi kesibukannya. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, lalai dari sholat adalah an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhirihi daiman aw ghaliban. Lalai dari sholat yaitu mereka selalu mengakhirkannya hingga akhir waktu. Datang waktu sholat tidak segera melaksanakan sholat, tapi dia tunda pelaksanaannya sampai akhir waktu. Ini juga dikatakan alladzina hum an sholatihim sahun. Berikutnya, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhil ma'mur bih. Lalai dari salat bisa jadi maknanya juga adalah lalai dari melaksanakannya sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang diperintahkan di dalam Islam ini. Dia enggak kerjakan salat itu sebagaimana mestinya. Rukun-rukunnya enggak dia sempurnakan. Syarat-syaratnya enggak dia sempurnakan. Contohnya tidak menyempurnakan syarat-syarat salat, thaharahnya dia tidak perbaiki. Dia wudu cepat-cepatan, enggak diperhatikan apakah ada anggota tubuh yang tidak terbasuh. Tatkala dia wudu enggak perhatikan itu bagian tumitnya belakang, ya, tumit kakinya apakah sudah basah atau belum. Kalau dia berwudu, tangannya enggak dipastikan apakah sikunya sudah terkena air atau belum, enggak peduli, yang penting basah. Ya. Atau dia enggak peduli thaharahnya, yaitu bersihnya dia dari najis. Sehingga dia mau sholat, dia enggak perhatian dengan pakaiannya terkena najiskah atau tidak terkena najiskah. Tatkala dia buang air, dia enggak perhatian apakah ada cipratan air kencingnya mengenai pakaiannya ataukah tidak. Dia kesampingkan itu semua. Kemudian dia selantas sholat begitu. Ini juga termasuk alladzina hum an sholatihim sahun. Atau lalai dari melaksanakan rukun-rukunnya sholat. Dia sholat tidak ada tumakninah. Dia sholat tidak ada ketenangan dalam melaksanakan rukun-rukun sholatnya. Dia enggak baca surah Al-Fatihah. Tatkala dia ruku, dia enggak tumaknina. Dia belum sempurna rukunya, bangkit. Belum sempurna berdirinya, sujud. Belum sempurna sujudnya, duduk. Ada ya? Ada. Seperti yang sempat viral. Kalau Ramadan, terawihnya 23 rekaat, tapi tidak sampai 10 menit. Dilihat bagaimana jenis sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang begini nih. Rukunnya enggak sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdirinya seperti tidak membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah juga seperti tidak sempurna ayat-ayatnya. Kalau dibaca semua ayatnya juga banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam bacaannya. Rukuknya belum sempurna, rukuk udah bangkit, bangkit belum sempurna, bangkit udah sujud. Nah, ini juga termasuk alladzina hum an sholatihim sahun. Enggak sah sholat begini, ikhwan. Juga bisa jadi alladzina hum an sholatihim sahun, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, adalah wa imma anil khusyu'i fiha wa tadabburi lima'aniha. Yaitu lalai dari khusyuk di dalam sholat dan lalai dari mentadaburi makna-makna bacaan yang dia baca di dalam sholat. Ini juga termasuk alladzinahum an sholatihim sahun. Tatkala dia sholat tidak ada kekhusyuannya. Dia sholat yang penting selesai. Tidak ada pelajaran yang dia dapat dari setiap bacaan yang dia baca di dalam sholatnya itu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Orang-orang yang sholatnya seperti di atas, melupakan sholat atau mengakhirkan sholat, tidak peduli dengan rukun-rukun dan syarat-syarat sholat, tidak pernah khusyuk dan mentadaburi makna bacaan-bacaan salat, maka mereka termasuk alladzina hum an salatihim sahun, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wail. Wailun lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam sahihain, dalam Bukhari Muslim, beliau menggambarkan bagaimana itu salatnya orang munafik, yang 100% salatnya orang munafik itu adalah salatnya alladzina hum an salatihim sahun. Disampaikan dan digambarkan itu kepada kita untuk kita mengambil kewaspadaan, jangan sampai salat kita seperti mereka. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik. Itulah salatnya orang munafik. Seperti apa salatnya orang munafik? Yajlisu yarqubu syamsa. Tatkala datang waktu asar, dia tidak langsung sholat, dia justru duduk melihat matahari. Nyure. Ya. Menikmati senja. Yarqubus syams. Datang waktu asar, dia tidak langsung sholat, dia justru duduk-duduk melihat matahari. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, hingga tatkala matahari itu hampir tenggelam, berarti sudah akhir waktu asar. Qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila, dia pun berdiri salat mematuk sebanyak 4 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa dengan mematuk seperti ayam. Dia salat mematuk sebanyak 4 kali. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya kecuali sedikit. Ini salatnya orang munafik. Maka hati-hati. Seorang mukmin salatnya adalah di awal waktunya. Seorang mukmin salatnya adalah memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat salatnya. Seorang mukmin adalah seorang yang dalam salatnya berusaha khusyuk dan berusaha mengambil pelajaran-pelajaran berharga pada setiap bacaan yang dia baca di dalam salat. Tatkala seorang mukmin melakukan salat dengan pelaksanaan seperti di atas, maka salat seperti itulah yang akan menjadi salat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Semakin berkurang kadar salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, seiring dengan berkurangnya kualitas salat yang dilaksanakan oleh seorang. Semakin tinggi kualitas salatnya, maka akan semakin sholatnya itu kuat untuk mencegah dirinya terjatuh dalam perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau seorang semakin kualitas sholatnya lemah, menurun, maka semakin lemah pula sholat tersebut akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita beriman, kita percaya karena Allah yang mengkhabarkannya, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa kok masih ada orang yang sholat melakukan dosa besar? Ada orang sholat tapi kok akhlaknya buruk? Ada orang yang sholat tapi kok perbuatannya nyeleneh? Sering berbuat dosa. Apakah benar-benar sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Maka kita jawab, benar. Allah yang mengkhabarkan itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun tatkala kita dapati ada orang yang sholat tapi masih melakukan dosa, yang disalahkan bukan sholatnya, tapi orangnya. Bagaimana dia melaksanakan sholat pada setiap harinya? Apakah sholatnya yang dia lakukan sudah sesuai sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan, sehingga menjadi sholat yang berkualitas, atau sholat yang dia lakukan jauh dari kata baik? Nah, pasti ada cacat dalam sholatnya. Pendosa-pendosa itu meskipun sholat, pasti ada cacat dalam sholatnya. Bisa jadi sholatnya kadang iya, kadang enggak. Bisa jadi sholatnya suka menunda-nunda waktu, mengulur-ngulur. Bisa jadi sholatnya tidak dia perhatikan rukun dan syarat-syaratnya. Atau bisa jadi tidak ada kekhusyuan di dalam sholatnya. Nah, jauh dari kualitas yang menjadi standar sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka memperbaiki kualitas sholat itu sangat penting. Sepenting kita memperbaiki kualitas hidup. Ya. Semakin baik kualitas sholat kita, maka akan semakin baik kualitas hidup kita. Semakin kita berusaha baik sholat kita, maka akan semakin baik tingkat takwa kita. Bi'idznillahi ta'ala. Nah, ini ayat yang berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang sholat dengan kecelakaan, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat namun mereka lalai. Alladzina hum yura'un, dan mereka riya dalam sholatnya, ingin dilihat orang, ingin diperhatikan orang, tidak ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, ayat yang disebutkan oleh penulis adalah ayat pada suratul Mudathir. Surah Al-Mudathir, ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-43. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin, walam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang mereka ashabul yamin. Ashabul yamin adalah golongan kanan. Karena nanti di hari kiamat manusia akan terbagi menjadi tiga golongan. Ada al-muqarrabun, ada ashabul yamin, dan ada ashabus syimal. Disebutkan dalam suratul Waqi'ah. Yang selamat dari tiga golongan ini adalah as-sabiqun al-muqarrabun. Al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Yang balasan untuk mereka disebutkan secara detail dalam suratul Waqi'ah. Kemudian juga golongan yang selamat adalah ashabul yamin, golongan kanan, yang disebut dalam riwayat mereka akan dibangkitkan dan dikumpulkan nanti di padang mahsyar di sebelah kanannya arsy. Di sebelah kanannya arsyur rahman, arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ashabul yamin termasuk daripada penduduk surga. Allah mengatakan fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin. Ashabul yamin nanti di surga mereka akan bertanya-tanya tentang orang-orang yang jahat. Tentang mereka para pendosa yang masuk dalam neraka. Pertanyaannya apa? Mereka penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyungkurkan kalian dalam neraka Saqar? Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka Saqar ini sehingga kalian bisa binasa dan hancur di sini? Maka Allah hikayatkan tentang jawaban penduduk neraka. Mereka mengatakan, "Qalu lam nakum minal musallin." Mereka mengatakan, "Kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang sholat." Ini. Jawaban pertama yang diucapkan oleh penduduk neraka tatkala ditanya kenapa mereka masuk neraka, Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami bukan termasuk orang-orang yang sholat dahulu tatkala hidup di dunia. Enggak perhatian dengan sholat, enggak sholat. Lam naku minal musallin. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang miskin. Yani orang-orang yang tidak zakat. Tidak sholat, tidak zakat. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami dahulu membicarakan perkara-perkara yang batil bersama dengan teman-teman yang lain. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu mendustakan adanya hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin, hingga datang kepada kami kematian. Empat sifat yang diucapkan oleh mereka penduduk neraka tatkala ditanya kenapa mereka masuk neraka. Dari empat ini yang pertamanya adalah lam naku minal musallin. Kami dahulu di dunia bukan termasuk orang-orang yang sholat. Iya dan billah. Terancam. Terancam dengan neraka. Terancam dengan neraka saqar. Inilah ayat-ayat yang beliau bawakan rahimahullah terkait dengan jeleknya dosa meninggalkan sholat. Berikutnya adalah hadis. Hadis-hadis yang beliau bawakan yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Az-Zahabi dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan yang membedakan antara kami dengan mereka orang-orang musyrik adalah sholat ini. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, perkara yang membedakan antara kami dengan musyrikin adalah sholat. Jadi kalau muslim itu sholat, kalau musyrik tidak sholat. Itu bedanya. Nabi menegaskan, faman tarakaha faqad kafar. Maka siapapun yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Sungguh dia telah kafir. Nabi SAW menyatakan dengan tegas, orang yang meninggalkan sholat, kafir. Hadis berikutnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man fatathu salatul asr habita 'amaluh. Barang siapa yang terlewat dari salat asar dengan sengaja, dia tidak melaksanakan salat asar tersebut dengan sengaja, maka sungguh amalan dia telah gugur. Sebagaimana yang Allah katakan tentang mereka orang-orang musyrik. Orang-orang yang berbuat syirik, amalannya gugur. Yang tidak sholat asar, gugur pula amalnya. Berarti apa? Kafir. Berikutnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bainal abdi wa bainas syirki tarkus shalah. Pemisah yang memisahkan seorang hamba dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Jadi kalau seorang berani meninggalkan salat, maka dia terjatuh ke dalam jurang kesyirikan. Tatkala dia tidak meninggalkan salat, maka dia tetap berada dalam akad keislaman. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini tiga dari sekian hadis yang dibawakan oleh penulis menegaskan kepada kita tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Ikhwani fillah rahimakumullah, hal ini terbahas di kalangan para ulama. Dikarenakan orang yang meninggalkan sholat itu, mereka jelaskan ada dua macam. Yang pertama adalah meninggalkannya karena tidak mengimani kewajibannya. Maka orang yang meninggalkan sholat dengan jenis yang ini, dia kafir tanpa adanya perselisihan di kalangan para ulama. Dia gak sholat kenapa? Karena dia tidak menganggap sholat itu wajib. Kenapa enggak sholat? Bagi saya, sholat itu tidak wajib. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian ekstremis sufi. Tatkala mereka menganggap ada sebagian manusia yang telah dikultuskan sampai derajat ma'rifat, maka di saat itu orang yang sudah sampai pada derajat ma'rifat, tidak lagi wajib syariat Islam atas mereka. Bahkan sholat saja tidak wajib. Wajibnya sholat itu bagi kaum syariat. Tatkala seorang sudah sampai pada tingkatan ma'rifat ataupun hakikat, maka orang itu tidak lagi wajib sholat. Nah, orang yang semisal ini, tatkala dia meninggalkan sholat, karena meyakini tidak wajibnya sholat bagi dirinya, karena sudah sampai pada derajat ma'rifat atau hakikat, atau yang semisalnya, maka dia kafir, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang kedua, adalah orang yang meninggalkan sholat karena kasalan, malas. Dia masih percaya sholat itu wajib, tapi dia malas mengerjakannya. Ada hawa nafsu dalam dirinya yang tidak mampu dia kalahkan. Dia tidak melaksanakan sholat bukan karena meyakini tidak wajibnya sholat. Dia yakin sholat itu wajib, tapi saya malas. Nah, orang yang meninggalkan sholat karena alasan ini, ikhwani fillah rahimakumullah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama qadiman wa haditha, semenjak dahulu hingga masa sekarang. Jumhur, kebanyakan para ulama, jumhur dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama yang hidup sepeninggal mereka, menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas tapi masih meyakini wajibnya sholat berada dalam dosa besar dan tidak kafir. Adapun kalimat kafir dalam tiga hadis yang tadi kita baca, maksudnya adalah kufur asghar, kufur amalan yang dikategorikan sebagai kufur kecil yang tidak mengeluarkan seorang dari keislaman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semisal dengan hal ini, Nabi mengatakan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Maksudnya adalah kufur amalan yang tidak mengeluarkan seorang dari akad keislaman. Ini pendapat kebanyakan para ulama, jumhur. Sebagian yang lain berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran yang kufur akbar, kufur besar, kafir dia, keluar dari keislaman. Karena tegas dan jelasnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, yaitu perbedaan antara kami dengan musyrikin adalah salat. Siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi khalifillah rahimakumullah, dari dua pendapat itu semuanya harusnya membuat kita khawatir terhadap dosa meninggalkan sholat. Kalau ditanya, saya pribadi condong kepada pendapat yang mana? Saya sendiri condong kepada pendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas. Tapi kalau ada yang berpendapat tidak kafir, maka dia ada ulamanya, ada salafnya, ada yang berpendapat dengan pendapat itu, bahkan kebanyakan para ulama. Kenapa kami pribadi condong kepada pendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas? Alasannya nanti ada di narasi berikutnya yang dibawakan oleh penulis tatkala menukilkan beberapa ucapan para sahabat dan para tabi'in, termasuk dalam hal ini adalah ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang tegas menyatakan bahwasanya makna kafir dalam hadis yang menyatakan bahwasanya yang meninggalkan sholat itu kafir, kafirnya adalah kafir akbar, bukan kafir aswar. Nah, dan yang berpendapat tidak kafir, maka tidak masalah, ya. Dia ada dalilnya, ada ulama yang berpendapat semisal itu. Dan semuanya seharusnya menjadi teguran bagi siapapun yang terjatuh dalam dosa ini, karena dia berada di antara dua perkara, imma kafir wa imma fasik, dan kedua-duanya adalah jelek. Tidak ada yang menyatakan meninggalkan sholat itu boleh, ya. Semuanya menyatakan meninggalkan sholat adalah keharaman, diperselisihkan tentang kekafirannya atau tidaknya, itu saja, dan kedua-duanya adalah buruk. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan insyaallah taala pembahasan berikutnya terkait dengan hal ini, dosa meninggalkan sholat, nukilan-nukilan dari para sahabat dan tabiin terkait dengannya, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wa nasallallahu ta'isir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.